saja dapat kau rasakan letihnya jiwaku karena sifatmu. Indah cinta yang kau berikan kini tiada lagi ku dapatkan. Terunya jiwa, baiknya ku pergi. Bila